السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah rimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus-menerus beribadah, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Walaupun dengan tema yang khusus, seharusnya kita melanjutkan kajian tentang tayammum. Tetapi sementara tayammum kita lewat, karena alhamdulillah hari ini kita berada di tanggal 25 Dzulqa'dah ya, artinya sekitar 4 atau 5 hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang tentunya memiliki banyak sekali keistimewaan ya. Di 10 hari pertamanya adalah hari-hari terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah. Tidak ada hari-hari di mana amal-amal saleh begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan hari-hari pertama atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat lalu bertanya, lalu bagaimana ya Rasulullah, seandainya dibandingkan dengan jihad, lebih tinggi mana kedudukannya? Beribadah di bulan Zulhijjah, di 10 hari pertamanya, ataukah kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka beliau berkata, tidak juga dengan jihad. Artinya masih lebih tinggi kedudukan atau pahala beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kecuali rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' minhu syai'un. Kecuali orang yang berjihad itu, dia keluar dari rumah dengan harta dan jiwanya, lalu tidak ada satupun yang kembali, yang pulang. Artinya dia mendapatkan syahadah, yaitu syahid di jalan Allah, dan dia tidak bisa kembali kepada keluarganya. Maka itulah satu-satunya kondisi di mana seseorang bisa melampaui pahala yang didapatkan oleh orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Oleh karenanya, sebagai bentuk persiapan dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur ya untuk bertemu insyaallah dengan bulan ini. Maka kita coba membaca apa-apa yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, dan tentunya seperti biasa kita membaca penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Saudaraku para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis berkata, Bab al-udhiyah. Bab al-udhiyah. Al-udhiyah, kata beliau, secara bahasa adalah pecahan dari kata ad-dhahwah. Ad-dhahwah. Apa itu arti ad-dhahwah? Wahia awalun nahari ba'da tulu'is syams. Dia adalah awal siang setelah terbitnya matahari. Itu disebut dengan dhahwah. Atau biasa kita sebut dengan waktu duha. Dhahwah. Atau waktu duha. Jadi kata adha, idul adha, atau udhiyah, yaitu kurban, sembelihan, itu secara lughah bahasa, dia berasal dari bahasa Arab, yaitu mushtaq, pecahan kata dari ad-dhahwah. Apa arti ad-dhahwah? Yaitu awalun nahar ba'da tulu'is syams. Permulaan siang setelah terbitnya fajar. Itu disebut dengan dhahwah. Wadduha, ya, dari kata ini pun muncul kata ad-duha. Ad-duha. Apa itu ad-duha? Wahuwa hin tashrikus syamsu wa tusbihu baydha'an safiyah. Yaitu tatkala matahari terbit dan matahari ini berada dalam kondisi putih bersih. Putih bersih. Wa sumniyatil udhiyah bidzalika. Kenapa sembelihan yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan udhiyah nisbatan li awwali zamani fi'liha, sebagai bentuk penisbatan kepada waktu pertama, jadi waktu awal pelaksanaannya, karena pelaksanaan kurban waktunya dimulai di waktu duha di tanggal 10 Zulhijjah, maka aktivitas menyembelih tersebut dinisbatkan kepada waktu yang pertama. Waktu yang pertamanya adalah waktu duha. Yaitu waktu di mana matahari terbit, awalun nahar ba'da tulu'is syams, permulaan siang setelah terbitnya matahari, ya, dan disebut dengan ad-duha karena saat itu kondisi matahari adalah baydha'an safiyah, putih dan bersih. Itu kalau ditinjau dari sisi bahasa, ya, al-udhiyah, sembelihan di hari Idul Adha, jamaknya al-adhahi, ya, sembelihan. Adapun di dalam pengertian syariat, tadi pengertian bahasa, beliau berkata, yang dimaksud dengan al-udhiyah adalah ma yuzbahu minan na'am. Apa-apa yang disembelih dari hewan ternak. Nanti akan disebutkan, ya, ada jenisnya. Ya, dari mulai unta, sapi, lalu domba. Akan disebutkan syarat-syaratnya. Taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk taqarrub, beribadah, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yawmal idi wa ma ba'dahu, di hari id dan hari-hari setelahnya. Hari setelahnya tentunya hari yang biasa kita sebut dengan istilah ayyamut tasyriq, 11, 12, 13. Ini definisinya, ya, ma yuzbahu minan na'am. Na'am di sini artinya bakor, ibil, wal bakor, wal ghanam, yaitu unta, sapi, dan domba. Dan masuk ke dalam kategori domba adalah ma'iz, yaitu kambing. Apa-apa yang disembelih baik berupa unta, atau sapi, atau domba, ya, sebagai bentuk taqarruban ilallahi ta'ala, taqarrub, yaitu bentuk ibadah kita kepada Allah, dan dilakukan pada hari Id dan hari-hari setelahnya, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Sebagaimana nanti akan dijelaskan pula oleh beliau waktu penyembelihan. Adapun dalil disyariatkannya berkurban ma'asyiral muslimin adalah sebagai berikut kata beliau. Yang pertama adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan sembelihlah. Tentunya para ulama memiliki banyak penafsiran, pemahaman di dalam memaknai ayat ini. Tetapi kata Profesor Dr. Mustafa Dib, al-muradu bis-salah, salatul id. Yang dimaksud dengan salat yang diperintahkan di dalam ayat ini adalah salatul id, yaitu idul adha. Dan yang dimaksud dengan an-nahr adalah al-udhiyah, yaitu sembelihan di hari raya Idul Adha. Ala asahil aqwali ladal mufassirin. Dan inilah pendapat yang paling kuat di kalangan para ahli tafsir. Artinya bahwa perintah untuk salat di dalam ayat yang tadi kita baca, Al-Kautsar ayat yang kedua, adalah perintah untuk melaksanakan salat Idul Adha dan perintah untuk menyembelih, maksudnya adalah menyembelih kurban. Dan ini adalah menurut Profesor Dr. Mustafa Dib adalah pendapat yang paling kuat di antara penafsiran para ulama. Adapun dari hadis, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya hadisnya banyak kata beliau. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik, hadisnya sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik bercerita, dhuha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkurban, bikabshaini amlahaini aqranaini. Baginda Rasulullah berkurban dengan dua ekor domba yang warna bulunya dominan putih, yang memiliki dua tanduk, zabahahuma biyadih. Yang mana Nabi yang langsung menyembelih kedua ekor domba tersebut dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, wasamma wa kabbara. Dan saat itu beliau mengucapkan bismillah, Allahu akbar, samma wa kabbar. Beliau membaca bismillah, kemudian bertakbir, wa wada'a rijlahu 'ala sifahihima. Dan saat itu Nabi alaihi salatu wasalam meletakkan kaki beliau di atas punduk atau rusuk atau leher dari hewan yang sedang beliau sembelih. Ini di antara dalil yang berasal dari as-sunnah. Adapun kalau kita berbicara tentang apa sebenarnya hikmah, kenapa disyariatkan ibadah yang namanya berkurban, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, minimal ada tiga hikmahnya. Hikmah yang paling besar tentunya ini adalah perkara yang sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Diuji oleh Allah, diberikan amanah berupa perintah dan larangan. Dan perintah itu salah satunya adalah ibadah. Ya, ibadah. Maka hikmah yang paling besar adalah sebagai ujian bagi manusia. Apakah mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah mereka berpaling? Mereka lalai, mereka meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang sifatnya ta'abbud, perkara yang sifatnya bentuk ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata beliau, thumma inna min abrazil ma'ani as-samiyah al-muta'alliqah bil-udhiyah ihya'u ma'na dhuhiyah al-uzma allati qama biha Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian diantara makna yang begitu luar biasa terkait dengan ibadah kurban adalah menghidupkan makna pengorbanan terbesar yang pernah dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Idh batalahu Allah ta'ala bil amri bi dhabhi ibnihi. Yaitu tatkala Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Summa fadahu Allah bi dhabhin 'azim. Kemudian Allah gantikan Ismail, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mendapatkan apa namanya ketaatan, ketundukan dan pengorbanan yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti Nabi Ismail, ya, dengan seekor domba. Maka akhirnya yang disembelih bukan Nabi Ismail, adapun yang disembelih adalah domba. Dan ini adalah satu apa namanya peristiwa pengorbanan terbesar, ya, dari seorang Ibrahim alaihi salam yang menunjukkan rasa cintanya yang begitu sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hendak memutus, ya, segala apa namanya keterikatan hati Ibrahim kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad berkata, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Seandainya aku diperbolehkan mengambil kekasih di antara umatku, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Tetapi Abu Bakar adalah sahabat beliau, ya, dan beliau adalah khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Begitu kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku telah dijadikan kekasih Allah, kesayangan Allah, sebagaimana Ibrahim dijadikan kesayangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal ini diceritakan, ya, di dalam surah As-Saffat di dalam Al-Qur'an ayat 102 sampai ayat 111. Ini hikmah yang kedua. Adapun hikmah yang ketiga, ma'asyiral muslimin, tentunya hikmah yang sangat jelas, hikmah yang paling besar adalah sebagai bentuk bagaimana kita menunjukkan solidaritas kita, menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya, itu yang pelajaran yang begitu besar. Artinya dengan kita berkurban, kita menghadirkan kebahagiaan, kita menghadirkan keceriaan, ya, kita menghadirkan kesenangan, ya, kepada setiap hati orang-orang yang beriman, sehingga di hari Idul Adha mereka berbahagia, mereka menyantap makanan berupa daging-daging, ya, yang nikmat, yang lezat. Tentunya ketika ini bisa terlaksana, akan terjalin satu ikatan sosial yang begitu luar biasa. Akan terjadi rabit al-ukhuwah, ikatan ukhuwah antara si kaya dengan si miskin, antara orang-orang yang beriman, antara orang-orang Islam, akan terjalin ikatan yang kuat. Dan hilanglah penyakit-penyakit hati, segala bentuk kedengkian, ya, kesombongan akan hilang. seiring dengan kita apa berkurban, yaitu melaksanakan ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib, tiga hal yang bisa kita ambil sebagai hikmah dari disyariatkannya berkurban di hari raya Idul Adha. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah baca definisi berkurban, udhiyah, apa secara bahasa, apa secara syariat, mana dalil dari Quran yang menunjukkan disyariatkannya berkurban, mana dalil as-sunnah yang menunjukkan disyariatkannya berkurban, dan juga kita sudah menyebutkan tiga hikmah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, Ia sunnatun mu'akkadah. Berkurban ini adalah sunnah mu'akkadah. Ada mu'akkadah, ada ghairu mu'akkadah. Sunnah yang ditekankan, sunnah yang mendekati wajib, menurut sebagian ulama, dia sunnah. Artinya, ma yuthabu fa'iluhu, malam yu'aqab tarikuhu. Ya, itu satu perbuatan yang kalau dilakukan tentunya mendapatkan pahala. Tapi kalaupun ditinggalkan tidak sampai berdosa. Walaupun ini bukan masalah yang disepakati oleh para ulama ya. Sebagian mengatakan wajib misalnya bagi yang mampu. Ya, tetapi jumhurul ulama mengatakan bahwa berkurban adalah sunnah muakkadah. Dia tidak sampai pada derajat wajib. Sebagian mengatakan wajib bagi yang mampu. Kenapa mereka mengatakan wajib? Karena ada hadis yang sifatnya ancaman bagi orang-orang yang mampu untuk berkurban tetapi tidak mau berkurban, ya, maka Nabi berkata jangan mendekati musallana, yaitu tempat kami sholat. Walaupun pendapat yang paling kuat Allah alam bisawab adalah apa yang dipegang oleh jumhurul ulama. Dan ada hadis ya dari perbuatan sahabat Abu Bakar dan Umar bahwa suatu ketika mereka berdua tidak berkurban. Lalu ditanya oleh para tabi'in atau para sahabat, kenapa tidak berkurban? Maka mereka berkata, liya'lamu annaha minas sunnah. Agar manusia tahu bahwa hal ini adalah satu ibadah yang sifatnya sunnah. Profesor Dr. Mustafa Dib, Hafizahullah Ta'ala, ketika menanggapi perkataan Ibnu Naqib rahimahullah bahwa hal ini adalah sunnah, beliau berkata, adapun dalil yang menunjukkan hal ini sunnah adalah li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam laha, yaitu berdasarkan perbuatan Nabi sebagaimana tadi sudah kita bacakan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas ya, dhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma bi yadihi. Ya, hadisnya sudah kita baca tadi bahwa Nabi menyembelih dua domba yang dominan berwarna putih bulunya, memiliki dua tanduk yang sempurna, dan Nabi menyembelihnya dengan tangan beliau langsung sallallahu alaihi wasallam. Begitupun berdasarkan hadis ya, walaupun hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, bahwasanya ada hadis yang mengatakan dari Nabi alaihi salatu wasallam, umirtu bin nahr, aku diperintahkan untuk menyembelih, walaysa biwajibin, tetapi menyembelih ini bukanlah sesuatu yang wajib. Hadis ini riwayat Ad-Daruqutni dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ada hadis yang lain ma'asyiral muslimin dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min ma amila adami min amalin yawman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. tidaklah seseorang, seorang anak Adam, melakukan satu amal di hari raya Idul Adha yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah sukai dibandingkan dengan mengucurkan darah. Artinya mengucurkan darah tentunya adalah menyembelih. Innaha lata'ti yawmal qiyamah. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha dengan tanduknya, wa ash'ariha dengan bulunya, wa azlafiha dengan kukunya, wa innad dam la yaqa'a minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ard. Sesungguhnya darah dari hewan yang disembelih itu akan sampai kepada Allah, artinya diterima oleh Allah, akan sampai kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan sebelum darah itu jatuh ke tanah. Fatayyabu biha nafsan, ya, maka apa namanya, perbaikilah dengannya, kita memperbaiki diri kita, ya, membersihkan apa namanya kotoran-kotoran dosa dari diri kita. Oleh karenanya kan tanggal 9-nya kita berpuasa, ya, yang dengannya kita diampuni dosa apa namanya satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Dan ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa yang tentunya tidak boleh kita lewatkan. Hadis yang baru saja kita baca adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasan. Begitupun hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan catatan terkait dengan kurban adalah sunnah yang sifatnya muakkadah. Beliau memberikan tambahan wahiyya sunnatun kifaiyah, dan dia memiliki sifat kifaiyah. Selama ini yang kita tahu kan fardu kifayah, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ternyata sunnah juga seperti itu. Ada sunnah yang sifatnya apa namanya ain, ada yang kifaiyah. Artinya kalau kifaiyah itu, kalau sunnah ini sudah ada yang melakukan di dalam satu keluarga, maka tidak masalah apabila keluarga yang lain tidak berkurban. Beliau berkata, wahiyya sunnatun kifaiyatun bin nisbati li ahli dari wa in ta'addadu. Dia adalah sunnah yang sifatnya kifaiyah. Kalau ada salah satu anggota keluarga, maka itu sudah cukup walaupun di anggota keluarga tersebut banyak. Fayujzi'u an yuzbah wahidun minhum au an yuzbah wahidun minhum. Maka cukup seandainya salah satu dari anggota keluarga menyembelih, ya. Fa in lam yata'addadu wa kana sahibud dari wahidan sarat sunnatan ainiyatan fi haqqihi. Tetapi kalau dia hanya seorang diri di dalam keluarganya misalnya, maka yang tadinya hukumnya sunnah kifaiyah berubah menjadi apa? Sunnah ainiyah, ya. Sunnah ainiyah artinya yang disunnahkan adalah dirinya sendiri. Tetapi kalau seandainya dia berada dalam satu keluarga, misalnya terdiri dari ayah, ibu, anak, ya, ayah, ibu, anak, ada kakek, ada nenek di dalam keluarga tersebut, maka ketika salah seorang dari mereka berkurban, itu sudah cukup untuk semuanya. Sebagaimana nanti akan kita bacakan riwayat-riwayatnya, bahwa Nabi berkurban dengan berkata, Allahumma bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min Ali Muhammad. Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah, terimalah kurban ini dari Nabi Muhammad dan dari keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Green Village memberikan bukti bukan janji. Dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik sebagai hunian maupun investasi.

Kita bayar utang. Kalau kita dapat, kita apakan, Ibu? Kalau kita dapat, kita apakan. Bayar gitu, Ibu. Baik. Saya yang akan mengenai baik. Baik. Semuanya itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu di Jawa Tengah ya. Masya Allah qadarullah, suaranya tidak terlalu jelas, tetapi kita bisa menangkap tadi apakah panitia boleh memakan sebagian dari daging kurban. Tentunya dalam Islam ya, hewan kurban itu ada beberapa hal yang dilarang. Jadi terkait dengan hewan kurban, daging hewan kurban, ada beberapa hal yang dilarang. Di antara yang dilarang adalah menjual sebagian dari hewan kurban, ya, baik dagingnya atau kulitnya dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan dalam hadis, barang siapa yang menjual sebagian dari kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara larangan terkait dengan daging kurban adalah menjadikan sebagian dari daging kurban itu sebagai upah. Ya, oleh karenanya dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ketika beliau menyembelih sembelihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurbannya Nabi, saat itu Nabi berkata, "Bagikan semuanya, dagingnya, kulitnya semua. Dan jangan memberi upah dengan hewan tersebut." Tetapi kami yang akan langsung memberikan upah dari uang kami. Lalu bagaimana panitia misalnya, apakah mereka boleh memakan hewan kurban tersebut? Kalau dikhususkan satu hewan untuk konsumsi panitia, menurut saya jangan. Ya jangan seperti itu. Tetapi kalau seandainya kita mengambil sebagian dan itu tidak dimaksudkan sebagai upah, tidak dimaksudkan sebagai upah, karena memang perintahnya dalam Al-Quran adalah apa? Wakulu wa at'imu ba'isal fakir. Makanlah sebagiannya, sedekahkan sebagiannya, dan hadiahkan sebagiannya. Ya kalau itu kita makan dalam pengertian bahwa kita makan sebagai makanan di hari raya, maka tidak masalah. Ya, maka tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau itu dimaksudkan sebagai upah untuk tukangnya atau wakilnya, maka ya tidak diperbolehkan. Ya tidak diperbolehkan. Dan tidak dikhususkan satu ekor untuk panitia. Tapi mungkin diambil sedikit demi sedikit, diambil misalnya seperempat atau setengah kilo dan lain sebagainya untuk dimakan. Ya dimakan oleh orang-orang yang ikut misalnya hadir pada saat itu. Wallah alam bisawab, itu tidak masalah. Yang kedua, masalah menyimpan hewan kurban tentunya sudah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya diperbolehkan menyimpan hewan kurban lebih dari 3 hari. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa Nabi melarang menyimpan hewan kurban lebih dari 3 hari? Hal ini sudah pernah langsung ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka beliau saat itu bersabda, sesungguhnya di tahun di mana aku melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, saat itu berada dalam kondisi yang sulit. Kaum muslimin berada dalam kondisi paceklik. Maka aku ingin agar hewan itu dimaksimalkan untuk bersedekah, dimaksimalkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Adapun sekarang, kata Nabi, ya sesungguhnya kondisi kita normal, kondisi kita lapang. Silahkan dimakan sebagiannya, disedekahkan sebagiannya, dan simpan sebagian yang lain. Begitu kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah menjelaskan biografi singkat Al-Karabisi? Ya, beliau tentunya adalah salah seorang sahabat Imam Syafi'i, ya, Abu Ali Husain Al-Karabisi rahimahullahu taala. Dan beliau tentunya awalnya adalah min madrasati ahli ra'i. Awalnya beliau dari madrasah ahli ra'i, yaitu pengikutnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Lalu beliau berkenalan dengan majelis Imam Syafi'i di Mesir, sehingga beliau menjadi salah seorang murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Abu Ali Husain Al-Karabisi. Ya, dan beliau banyak meriwayatkan perkataan-perkataan dari Imam Asy-Syafi'i. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan ini, ada hamba Allah di Banyuwangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berkorban, kan katanya kita tidak boleh potong kuku, potong rambut. Itu berlakunya saat kita lebih hebat korbannya, atau ada agar tertentu, atau itu saya kurang paham. Mohon penjelasannya. Barakallah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan kita bahas nanti di insyaallah di pertemuan yang akan datang, ya. Di mana di sini beliau berkata persis terakhir tadi kita berhenti pada kalimat hiya sunnatun muakkadah. Secara hukum dia sunnah muakkadah. Setelah Ibnu Naqib menjelaskan hukumnya sunnah muakkadah, setelahnya beliau berkata wa yundabu, dan disunnahkan liman aradaha, bagi orang yang ingin berkurban, an la yakhlaq sya'rahu wa la yuqallima zufrahu, hendaknya dia tidak mencukur rambut dan tidak mengotong kuku, fi asyri Dzulhijjah, ketika sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hatta yudhiya, sampai dia menyembelih kurbannya. Artinya kalau tanggal 10-nya dia menyembelih, maka saat itulah dia boleh memotong kuku dan rambut. Tapi kalau dia baru menyembelih di hari kedua, maka dia belum boleh sampai dia menyembelih. Atau dia baru menyembelih di hari ketiga atau hari kedua dari hari tasyrik, maka dia belum boleh memotong atau mencukur rambutnya, kecuali setelah selesai berkurban. Nanti hadisnya akan kita baca, ya. Rasulullah berkata, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi, sedangkan kalian ingin berkurban, maka janganlah dia memotong kuku dan rambutnya. Hikmahnya, kata para ulama, agar semakin banyak yang menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Sebagian yang lain berkata, agar semakin banyak yang dibebaskan dari api neraka dari anggota tubuh seseorang. Allah alam bissawab. Ada Bapak Dindin di Ciamis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ibarik fiik. Silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Ini berkenaan dengan pelaksanaan ibadah sholat yang ada khutbahnya, Ustaz. Jangan sholat Jumat, sholat Id, gitu ya. Sholat beranak dan sebagainya itu, saya perhatikan yang saya alami itu ada yang petugas imam dan khatibnya yang sama, ya. Orang yang sama, ada yang berbeda. Nah itu hukumnya bagaimana untuk masing-masing itu? Baik. Kalau boleh, dua-duanya itu yang lebih apa yang mana gitu? Baik. Itu aja kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'iyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab, ya. Sebagaimana tadi Bapak singgung, kata para ulama tidak masalah keduanya. Artinya mau imam dan khatibnya satu, atau imamnya si fulan dan khatibnya si fulan yang lain, maka tidak masalah. Tetapi mana yang lebih utama? Allah alam bisawab, ya. Yang lebih utama tentunya yang biasa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, dan kita membaca dalam sirah, ya, kalau Nabi imam, maka beliau adalah yang menyampaikan khutbah. Begitupun yang berlaku setelahnya, ya. Oleh karenanya zaman dulu Umaro adalah ulama, ulama adalah umara. Zaman dulu ya, Nabi ya, beliau adalah umara, pemimpin sekaligus ulama. Artinya orang yang berilmu, ulama itu kan jamak daripada alim. Ya, bahkan beliau adalah penghulunya para ulama. Ya, orang yang berilmu. Begitupun Abu Bakar. Abu Bakar beliau adalah seorang pemimpin, khalifah, ulama, umara, amir. Tetapi di waktu yang sama beliau adalah ulama. Dan tradisi itu terus sampai zaman Umar, Utsman, Ali, dan bahkan zaman-zaman setelahnya. Bahwa para pemimpin merekalah yang memimpin salat Jumat, salat Id, lalu menjadi amirul hajj, pemimpin haji dan lain sebagainya. Jadi yang saya tahu dari penjelasan para ulama tidak masalah keduanya, tapi yang lebih utama wallahu a'lam bissawab, apabila dia imam maka hendaknya dia pun yang menyampaikan khutbah. Wallahu a'lam bissawab. Kembali ke pertanyaan yang pertama tadi masih tentang al-imam al-Karabisi ya. Beliau adalah salah seorang sahabatnya Imam Syafi'i yang banyak meriwayatkan aqwal, ya, nama aslinya adalah Abu Ali Husain al-Karabisi. Beliau sebelum mengenal Imam Syafi'i adalah min madrasati ahli ra'yi, termasuk pengikut Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau berpindah mengikuti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Siapakah yang didahulukan, Al-Muzani vs Al-Karabisi? Saya tidak tahu ya. Al-Muzani dan Al-Karabisi kedua-duanya adalah dari sahabat Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dan Al-Muzani tentunya beliau adalah banyak sekali meriwayatkan aqwal atau perkataan-perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Lalu kemudian kita coba kembali ke pertanyaan. Sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi dari pertanyaan pertama. Bolehkah menamai anak dengan Al-Karabisi? Saya rasa tidak perlu ya. Lebih baik namakan anak kita dengan nama-nama yang lain. Dalam hadis dikatakan inna ahabbal asma'i ilallah, inna ahabbal asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan setelahnya tentunya nama-nama para nabi, Musa, Harun, Isa, Daud, Sulaiman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya adalah nama-nama para sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, atau nama-nama orang saleh, ya, nama-nama orang saleh. Adapun Al-Karabisi ini kemungkinan nisbah, ya, nisbat kepada entah kepada asal beliau, ya. Orang Indonesia banyak menamakan anaknya misalnya Salman. Harusnya sampai di situ selesai. Karena kalau kita lanjutkan Al-Farisi itu nisbat kepada negara asalnya, bahwa beliau dari Persia kan begitu. Ya. Atau Abu Zar. Sebenarnya sampai situ saja, tapi banyak orang Indonesia Al-Ghifari, ya, nisbat kepada Bani Ghifar, ya, Bani Ghifar salah satu kabilah di Arab. Oleh karenanya, karena anak kita tidak punya penisbatan kepada kabilah tersebut atau tidak punya penisbatan kepada Al-Karabisi dan lain sebagainya, maka nisbatkan kepada asal anak tersebut. Kalau dia dari Jawa ya Al-Jawi kan begitu. Kalau dia dari Banten Al-Bantani, ya, atau dia dari Jakarta Al-Batawi misalnya. Ya, atau dia dari Medan Al-Maidani misalnya, atau lain sebagainya. Tapi kalau kita nisbatkan anak kita ke Al-Karabisi, tentunya ini nisbat kepada sesuatu yang tidak hakikat. Kalaupun kita mengambil namanya bukan Al-Karabisi, tetapi Husain. Beliau Abu Ali Husain. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Riau. Ana memiliki hutang puasa Ramadan. Bolehkah ana melaksanakan puasa sunnah bulan Zulhijjah? Saya rasa prioritaskan dulu mengqadha, ya, mengqadha. Apakah bisa mendapatkan pahala ibadah di bulan Zulhijjah? Iya, karena mengqadha puasa Ramadan itu ibadah yang wajib. Kalau ibadah yang sunnah saja dilipat gandakan pahalanya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, lalu bagaimana dengan ibadah yang wajib? Ya, ibadah yang sunnah saja dilipat gandakan, apalagi ibadah yang wajib. Ya, oleh karenanya prioritaskan dulu menyelesaikan ibadah yang wajib. Ya, Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jateng. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Saya mau nanya, Ustaz. Bagaimana hukumnya puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu, Ustaz? 9 Zulhijjah. Iya. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu saja, Ibu? Iya, itu saja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bissawab, berpuasa adalah bagian dari amal soleh. Dan tidak ada amal soleh yang lebih disukai dan lebih besar pahalanya dibandingkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka tidak masalah berdasarkan keumuman hadis yang tadi kita sampaikan. Ya, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ilallah. Ya, tidak ada hari-hari di mana amal soleh sangat baik dan sangat dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan apa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan ini masuk ke dalam bulan haram ya. Bulan haram, bulan yang dimuliakan. Sebaik-baik puasa, puasa di bulan haram. Ya, oleh karenanya ya silahkan memperbanyak ibadah puasa. Yang dilarang berpuasa ya tentunya tanggal 10 ya, Idul Adha. Begitupun 3 hari setelahnya, 11, 12, 13 hari Tashrik. Dan satu lagi adalah hari Idul Adha. Itu waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada orang kafir mendoakan kita, misal, semoga bapak cepat sehat, apakah kita aminkan atau tidak? Ya diaminkan, bapak. Diaminkan, semoga bapak cepat sehat. Amin. Tidak ada masalah di situ. Ya. Tidak ada masalah. Tapi kan Ustaz doanya, apa namanya, belum tentu, atau enggak mustajab, misal, itu urusan lain. Tetapi dia menyampaikan harapan kita cepat sehat. Ya kita katakan amin, mudah-mudahan saya cepat sehat ya. Yang tidak boleh itu adalah memohonkan ampun untuk orang-orang kafir. Ya orang-orang musyrik kata Allah. Makana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah boleh nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka karib kerabat mereka sendiri. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bermaksud mau saum di awal bulan Zulhijjah. Namun saya masih ada hutang saum Ramadan sebanyak 5 hari. Apakah bisa kita gabung dengan saum bulan Zulhijjah 5 hari saum qada dan 4 hari? Enggak ada masalah, silahkan. 5 hari saum qada, 4 hari saum Zulhijjah. Ya tidak ada masalah. Silahkan dilakukan. Dan itu akan menjadi satu amalan yang pahalanya besar berdasarkan tadi hadis yang sudah kita bacakan ya, hadis Imam Bukhari. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan apa namanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa tidak ada siang hari yang lebih utama dibandingkan siang hari di bulan Zulhijjah. Bahkan ini mengalahkan keutamaan siang hari di bulan suci Ramadan. Allah alam bissawab. Pertanyaan kelima. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apa bagaimana hukum zina itu berlaku? Apakah jika seorang lawan jenis hanya meraba kemaluan pasangan, haramnya akan dikenai hukum zina seperti dera dan rajam? Dan apakah jika seorang sudah harus dirajam karena berzina tetapi di negaranya tidak memberlakukan hukum zina, apakah sang pelaku zina cukup bertobat atau pindah ke negara lain agar bisa dirajam sampai mati? Wallahu alam bissawab ya, sudah pernah kita bahas di dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja bahwasanya zina yang mewajibkan adanya had adalah zina dalam pengertian taghib ya, hasyafah, yaitu hilangnya kepala kemaluan. Ketika na'udzubillah seorang laki-laki mendatangi wanita yang tidak halal baginya, kemudian mohon maaf kepala zakarnya sudah hilang, kepala zakarnya sudah masuk, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang berzinah, yang ditegakkan atasnya hukuman. Kalau dia adalah muhsan, maka dia dirajam sampai mati. Tetapi kalau dia adalah orang yang belum menikah, ghairu muhsan, maka hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan, diusir dari kampungnya selama 1 tahun. Lalu bagaimana jika seandainya dia tinggal di satu negeri yang tidak menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Allah alam bisawab, hendaknya dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian dia menutup aibnya, karena Allah telah menutup aib orang tersebut, hendaknya dia menyesal, dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya, dia berjanji untuk tidak mengulanginya, dan hendaknya dia memperbanyak melaksanakan amal-amal soleh, ya, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Apakah dia perlu membukanya kepada orang lain? Tidak. Allah telah menutup aibnya, maka jangan engkau buka aib itu kepada manusia. Ya. Oleh karenanya bahkan ketika datang seorang wanita yang mengaku berzinah, saat itu Nabi berkata, ah, mungkin saja engkau salah, kata Nabi. Artinya Nabi berusaha menghindarkan wanita tersebut. Sampai Nabi berkata, engkau hamil. Iya ya Rasulullah, udah pulang dulu sana, biarkan dia lahir. Ketika dia lahir, datang lagi. Ya Rasulullah, sudah lahir. Ah, itu susuin dulu 2 tahun, kata Nabi. Datang lagi dia. Ya, sampai akhirnya para sahabat berkata, itu wanita aneh itu. Kok ada wanita seperti itu? Akhirnya ditegakkan hukuman rajam, dia meninggal. Nabi berkata, jaga lisan kalian. Jaga lisan kalian. Sesungguhnya wanita ini telah diberikan ampunan oleh Allah, yang mana seandainya ampunan itu dibagikan untuk penduduk Madinah, maka cukup untuk 70 orang di antara mereka. Ya, oleh karenanya ya sudah, tidak perlu kita mencari-cari, kita cari orang ini, saya sudah berzinah rajam, saya enggak perlu. Bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, bersyukurlah kepada Allah bahwa Allah telah menutup aib Anda. Ya, dan orang-orang yang tahu tutup aibnya, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah tutup aibnya kelak pada hari kiamat. Tapi Anda harus menyesal bahwa Anda telah melakukan satu kesalahan yang fatal, yang seandainya hukum Allah ditegakkan, maka hukumannya adalah dirajam. Kalau Anda sudah menikah misalnya, atau diasingkan 1 tahun setelah didera 100 kali. Ya, artinya kita benar-benar menyesal bahwa kita sudah melakukan fahisyah, keburukan. Lalu bagaimana kalau tidak sampai mohon maaf, kemaluan bertemu dengan kemaluan? Tadi disebutkan baru sampai memegang saja. Apakah itu disebut zina? Ya zina. Tetapi tidak mewajibkan adanya hukuman dalam bentuk tadi, had. Lalu apa hukumannya? Hukuman ta'ziriyah. Mohon maaf, mereka sudah melepaskan pakaiannya misalnya, tetapi belum terjadi, sudah dipergok oleh masyarakat. Apakah dikenakan hukuman rajam? Tidak. Ya tidak. Lalu dikenakan hukuman apa? Kata para ulama, hukuman ta'ziriyah. Hukuman yang memang jumlah dan bentuknya belum ditentukan oleh agama, tetapi dikembalikan ketentuannya oleh qadhi, hakim yang adil, yang ditunjuk, maka dia yang menentukan. Anda akan dikurung 1/2 tahun misalnya, atau Anda akan dibeginikan, begitukan. Silahkan diserahkan kepada qadhi, dan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang paling maslahat untuk orang itu dan untuk masyarakat, agar memberikan efek jera. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang 7, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dalil dalam Al-Quran tentang kurban bisa dimakan orang yang berkurban itu? Iya, Allah katakan, fakulu minha, makan sebagiannya dan berikan apa namanya, fakulu minha, kata Allah, wa at'imul ba'isal fakir. Para pemirsa bisa baca fakulu minha. Allah katakan surat Al-Hajj ayat 28. Al-Hajj 28, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah diberikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lain berikanlah untuk dimakan orang yang sengsara dan orang fakir. Ya Allah katakan, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah sebagian darinya, sebagian lain berikan untuk dimakan untuk orang-orang sengsara dan fakir. Firman Allah Al-Hajj ayat yang ke-28, surat ke-22 ayat 28. Allah alam bisab, para pemirsa Niaga TV, ini yang bisa kita sampaikan. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, keikhlasan dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.